Dari Bumi Palapa dia dilahirkan. Tentu ada SMP Indonesia, ada Ramayana, juga ada Perdana Rekod Surabaya. Siapa dia kalau bukan Jihan Audi New Palapa. Hai semuanya, buat sahabat-sahabatku, para saudara-saudaraku, Cilo manis si manis kiwi. Jangan lupa like dan komen videoku ya. Jangan download video dan MP3 dari brand. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekod. Terima kasih.